Imam Al-Bukhari secara lengkap. Sebutkan nama Imam Al-Bukhari secara lengkap. Tinggal nyontek doang. Hah? Baik. Daripada lambat waktu saya habis, maka siapa yang belum punya kitabnya? Yang komitmen ingin datang. Komitmen ingin datang ya. Antum juga belum dapat sampingan. Siapa yang rumahnya paling jauh? Tiga raksa. Jauh. Siapa lagi? Siapa yang jomblo? Siapa yang umurnya sama dengan bapak saya? 69. Ada sebagian anak ketika ditanya, umur bapakmu, ibumu berapa? Berapa ya? Dia bingung. Itu menunjukkan bahwasanya dia kurang perhatian dengan bapak ibunya. Mau diapakan saja alasannya, berarti dia kurang perhatian dengan bapak ibunya. Ada lagi seorang anak ketika berkunjung ke rumah bapak ibunya, maka bapak ibunya malah berangan-angan, kapan nih anak pulang ya? Kenapa? Karena pembicaranya terlalu tinggi. Tanya, Anda ingin bisa mengecek bapak ibu Anda itu seorang yang ridha, rela dengan Anda, lihat ketika dia berbicara dengan Anda, ngobrol. Apakah bisa lama ngobrolnya atau enggak? Adapun dia, kita datang ke rumahnya, dia masuk kamar, kemudian beliau masuk kamar, kemudian tidur, acuh tak acuh, wah ini berarti ada sesuatu. Ya, sedangkan yang kita cari dari orang tua kita adalah ridhanya, keridhaannya. Dan keridhaan orang tua itu akan nampak dalam beberapa poin yang dia inginkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah fi ridhal walid wa syukhtullah fi syukhtil walid. Ridhaan Allah di dalam keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua. Baik, kita ambil sekarang hadis yang kedua. Dan ini adalah pertemuan yang pertama dari hadis yang kedua, kita mulai pada 14 Safar. Pertemuan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca al-hadis tsani. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dhata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأل ويصدق قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث ثمانيا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga, ia berkata, pada suatu hari ketika kami dekat, duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang memakai pakaian yang putih, berambut hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia lalu duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan." Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, ada pembenaran ataupun pengoreksian terhadap artinya. Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan atau sembahan yang berhak melainkan Allah. Tambahi kata-kata yang berhak, ya, sembahan yang berhak. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan ataupun tiada sembahan yang berhak melainkan Allah. Karena itu arti yang paling benar. Adapun tiada Tuhan melainkan Allah, maka arti ini kurang sempurna. Kenapa? Karena arti ini bertentangan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun la fasadata." Kalau seandainya di dalam langit dan bumi ada bulan-bulan, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka niscaya akan rusaklah. Niscaya akan rusaklah. Sebentar. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 22. Saya ulangi, bahwa arti yang benar adalah tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah. Jadi ada kata-kata apa? Berhak. Karena sebenarnya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ada sesuatu yang tersembunyi. Yaitu la ilaha illallah, la ilaha haqqun illallah. La ilaha haqqun illallah. Tidak ada ilah, sembahan yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya kita terjemahkan dengan tiada Tuhan melainkan Allah saja, maka ini bertentangan dengan Al-Quran dan juga bertentangan dengan real yang ada di tengah masyarakat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi, "Lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Fasubhanallah rabbil arshi amma yasifun." Yang artinya, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah. Lihat di situ, ada Tuhan-Tuhan selain Allah di langit dan di bumi yang disembah oleh manusia. Tetapi sembahannya hak atau tidak hak? Tidak hak. Ya, tidak hak. Maka ada Tuhan Yesus, ada Tuhan sapi, ada Tuhan salib, ada Tuhan Ruhul Kudus, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Uzair, ada Tuhan dinding ratapan, ada Tuhan-Tuhan yang begitu banyak. Tetapi semuanya itu Tuhan-Tuhan atau sembahan-sembahan yang tidak hak. Makanya kita mengatakan bahwasanya terjemahan yang benar dari la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak melainkan Allah, atau tiada sembahan yang berhak melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang kata hak ini, ya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, diambil dari mana hak itu? Berhak. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yaitu surat Al-Luqman ayat 30. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Yang artinya, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Lihat di situ, Allah adalah yang hak, sembahan selain Allah adalah yang batil. Jadi sekali lagi, yang buka, yang punya buku, dan saya sangat berharap para ikhwah antum yang mengikuti kajian ini jangan sampai tidak mempunyai bukunya, karena rugi nantinya, ya. Karena saya akan sangat concern dengan ini. Contohnya seperti ini tadi. Setiap ada kata-kata yang perlu dijelaskan, saya akan berdiam di situ dan saya akan jelaskan. Nah, jadi Islam, ya, arti yang benar, Islam yaitu hendaklah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan. Boleh pakai Tuhan, boleh pakai sembahan. Saya lebih suka pakai kata-kata sembahan. Sembahan yang berhak melainkan Allah. Ya, jadi kata-kata, ada kata-kata apa? Berhak. Ya, karena tadi sembahan-sembahan selain Allah ada di dunia ini, tapi batil, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah engkau mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada dalam bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah Makkah jika engkau mampu menjalankannya. Berkatalah orang itu, benar. Kami heran. Dia bertanya, tapi dia sendiri yang membenarkannya. Orang itu berkata lagi, lalu terangkanlah padaku tentang iman. Jawab beliau, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para utusannya, kepada hari akhir, dan hendaklah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Berkatalah orang tadi, benar. Lalu orang itu berkata lagi, lalu terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Jawab beliau, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya ia melihat engkau. Orang itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Jawab beliau, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kata dia selanjutnya, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Sabda beliau, apabila budak perempuan melahirkan anak tuannya, dan engkau melihat orang-orang badui bertelanjang kaki, miskin, lagi pengembala domba berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Kemudian pergilah orang tadi, aku tetap tinggal beberapa lama. Kemudian beliau bersabda kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Jawabku, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda beliau, dia adalah Jibril alaihi salam yang datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan agamamu. Hadis riwayat Muslim. Baik. Ini pembacaan hadis dan artinya. Kita akan baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Ini kita katakan kitab ini kan kitab syarah dia. Kitab penjelasan. Jadi sudah ada penjelasannya, ya. Kita baca penjelasan dari hadis arba'in. Yang menjelaskan siapa? Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, seorang ulama Islam bermadzhab Syafi'i. Sengaja saya pilih kitab ini karena dia bermadzhab Syafi'i. Karena kita hidup di tengah kaum muslimin yang bermadzhab Syafi'i, dan boleh saja kita belajar fikih, belajar agama di atas salah satu madhab, tidak mengapa. Boleh. Ya, karena madhab tersebut adalah pendapat. Akan tetapi dalam kesehariannya, kita senantiasa apabila beramal, hendaklah kita memilih pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis Imam Ibnu Daqiq alaihi rahimahullah berkata, "Hadza haditsun 'adzim." hadis ini amat agung, amat berharga. Kenapa amat berharga? Ya, karena di dalamnya adalah terdapat Islam secara keseluruhan. Inti ajaran Islam ada dalam hadis ini. Makanya disebut sebagai hadis yang berharga dan agung. Qad ishtamala 'alaihi jami'u wadha'ifil a'mal adh-dhahirati wal batinah. Karena mencakup semua fungsi perbuatan lahiriah dan batiniah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam, ini garis bawahi baik-baik, Islam itu dibangun di atas dua amalan. Amalan lahiriah seperti bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan amalan batiniah seperti iman, beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, qada dan qadar, beriman tentang keimanan tentang para sahabat, keimanan tentang ahlul bait, keimanan tentang hubungan rakyat dengan pemerintah. Nah, itu masuk dalam perkara batiniah. Jadi Islam itu dibangun di atas dua amalan, amalan lahiriah dan amalan batiniah. Tidak akan sempurna iman seseorang tanpa mengumpulkan dua amalan ini. Iblis tidak diterima imannya tanpa sujudnya. Berarti tidak diterima amalan hatinya tanpa amalan lahiriahnya. Kaum munafikin tidak diterima amalan lahiriahnya, sholat, puasanya, jihadnya bahkan, ketika hatinya tidak beriman. Nah, orang-orang munafik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lisannya Islam, di lahiriahnya Islam, hatinya kafir. Nah, ini bukti nyata bahwa Islam menggabungkan dua poin, amalan lahiriah, amalan batiniah. Saya beri contoh khusus untuk ibu-ibu terutama, karena di dalam hadisnya ada disebutkan tentang perempuan, yaitu seorang perempuan tuzkaru min kathrati salatiha walakinna tu'zi jiranaha. Artinya, seorang perempuan disebutkan dia banyak sholatnya, akan tetapi dia sering menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, amalan lahiriahnya banyak, tetapi hatinya kotor, suka menyakiti tetangganya, suka buruk sangka terhadap tetangganya. Ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Dia di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebaliknya, ya Rasulullah, inna fulanatan yudzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innama tasaddaqa bil athwar min al aqid wa la tu'dhi jiranaha bi lisaniha. Qala hiya fil jannah. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang dia sedikit sholatnya, sedikit puasanya, sedikit sedekahnya. Kalau bersedekah itu dengan keju, ya, yang jumlahnya sedikit. Sedekah keju dengan jumlah sedikit. Tetapi dia hatinya baik, bersih, tidak mencela tetangganya. Maka kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah. Dia di dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya Islam dibangun di atas dua poin, amalan lahiriah, amalan batiniah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa ulumu syari'ati kulluha raji'atun ilaihi. Yang artinya, serta hadis ini menjadi tempat merujuk bagi semua ilmu syariat. Mutasyaibatun minhu, menjadi sumbernya. Apa maksudnya? Hadis ini yang kita baca ini menjadi sumber ilmu syariat. Ilmu syariat itu banyak macam-macam. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku. Empat ilmu syariat: akidah, ibadah, muamalah, kemudian adab dan akhlak. Nah, ini semua ada di dalamnya. Nanti akan membicarakan tentang akidah, tentang keimanan, Jibril alaihi salam bertanya tentang rukun iman, kemudian membicarakan ibadah. Ada disebutkan tentang rukun iman dari Islam, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian ada dibicarakan tentang muamalah. Muamalah yaitu hubungan antara bapak ibu nantinya, disebutkan sebagai tanda kiamat, anak-anak yang dilahirkan oleh budaknya, tuan dilahirkan oleh budaknya. Itu menunjukkan salah satu maknanya adalah anak-anaknya durhaka, menjadikan ibunya sebagai pembantunya, babunya di rumahnya. Itu tafsirannya, salah satu syarahnya. Ini ada perihal dalam hadis ini, ada yang berkaitan dengan muamalah dan ada yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Bagaimana adabnya seorang murid terhadap gurunya, bagaimana adab ketika berkumpul dengan orang banyak dan semisalnya. Jadi hadis ini adalah saking agungnya, hampir seluruh ilmu syariat ada di dalam hadis ini, dan ilmu-ilmu syariat bersumber dari hadis ini. Wa lima tadammanathu min jam'ihi ilmu sunnah, yang artinya dan menjadi sumbernya oleh sebab itulah hadis ini menjadi ilmu sunnah, induk ilmu sunnah. Fahuwa kal ummi lis sunnah, sebagaimana Al-Fatihah yang disebut ummul Quran, induk Al-Quran. Ini terjemahannya agak kurang, perhatikan baik-baik di sini ya, saya ulangi. Wa ilmu syari'ati kulluha raji'atun ilaihi, yang artinya serta menjadi tempat merujuk bagi semua ilmu syariat. Baik, sampai sini sudah benar. Wa mutasya'ibatun minhu, dan menjadi sumbernya, sudah benar. Lima tadammanahu min jam'ihi ilmu sunnah. Nah, ini yang ulang tepat. Karena hadis ini, catat, karena hadis ini mengumpulkan ilmu sunnah. Karena hadis ini mengumpulkan ilmu sunnah. Fahuwa kal ummi lis sunnah, yang artinya dia bagaikan ibu untuk sunnah. Dia bagaikan ibu untuk sunnah. Ini juga tidak ada dalam terjemahannya. Dia bagaikan ibu untuk sunnah. Kama summiyatil Fatihah, sebagaimana Al-Fatihah yang disebut ummul Quran. Sebagaimana Al-Fatihah yang disebut ummul Quran, kata-kata ummu, maka Al-Fatihah ummul Quran, hadis ini juga ummus sunnah. Nah, ini pelajaran bahwa hadis Jibril disebut di dalam ilmu, di dalam perkataan para ulama sebagai ummus sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah ummul Quran, maka hadis ini disebut sebagai ummus sunnah. Kenapa Al-Fatihah disebut sebagai ummul Quran, yang artinya induknya Al-Quran? Karena semua kandungan-kandungan Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Ada di dalam apa? Al-Fatihah. Kandungan Al-Quran itu apa saja? Yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan akidah tauhid. Satu, ada dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah. Yang kedua, yang berkaitan dengan halal dan haram, ada dalam Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an ada sejarah, ada juga di dalam Al-Fatihah. Di dalam Al-Qur'an ada halal dan haram, ada juga dalam Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut sebagai apa? Ummul Quran. Nah, begitu juga hadis ini. Kita sering sih menyebutnya hadis Jibril ya. Para ulama sering menyebutnya hadis Jibril karena yang datang adalah Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari para sahabatnya tentang agama. Maka disebut dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ini disebut juga oleh para ulama ummus sunnah. Kenapa? Karena dia bagaikan induk untuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hadis ini. Semua ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam hadis ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan, lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Qur'an. Karena sebagaimana Al-Fatihah yang disebut Ummul Qur'an, yaitu induk Al-Qur'an, karena mencakup semua makna-makna Al-Qur'an. Siapa yang masih ingat ada kata-kata ummu juga dalam sebuah tempat? Ummul Qura. Ummul Qura induknya enggak. Al-Qura bukan Qur'an. Al-Qura itu adalah jamak dari qaryah. Qaryah artinya adalah desa. Ya, Ummul Qura berarti pusatnya bumi. Pusatnya apa? Bumi. Ummul Qura. Kenapa? Karena dia adalah pusatnya bumi. Pusatnya negeri-negeri. Pusatnya kampung-kampung, maka disebut dengan Ummul Qura. Makanya ada universitas di Mekah namanya Ummul Qura. Berarti sebagian antum mengira Qura itu Al-Qur'an. Salah itu. Ya. Qura diambil dari kata-kata qaryatun. Qaryatun satu. Qaryatani dua. Jamaknya Qura. Ya. Di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata Qura. Qura muhassanatin. Desa-desa yang ditutupi. Di dalam Al-Qur'an banyak seperti itu. Baik. Nah, sebagaimana Al-Fatihah yang disebut Ummul Qur'an, induk Al-Qur'an, karena mencakup semua makna-makna Al-Qur'an sebagaimana sudah saya sebutkan. Baik. Wa fihi dalilun ala tahsinis thiyabi wal hay'ah wan nadhafah 'inda ad-dukhul 'ala al-'ulama wal fudala wal muluk. فإن جبريل عليه السلام أتى معلما للناس بحاله ومقاله. Artinya hadis ini menunjukkan, ini pelajaran dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan adanya contoh berpakaian yang bagus, berperilaku yang baik dan bersih ketika datang kepada ulama, orang-orang terhormat atau kepada para penguasa. Karena Jibril alaihi salam ketika datang untuk mengajarkan agama kepada manusia dalam keadaan seperti itu. Ini pelajaran dari hadis ini. Dari mana kita dapatkan? Karena kan di sini disebutkan la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bainama Umar bin Khattab bercerita bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharus safar. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, maka datanglah seorang laki-laki yang, lihat bentuknya, lihat penampilannya, yang memakai pakaian yang putih, sangat putih, dan berambut hitam sangat hitam. Ini menunjukkan pakaiannya itu bagus. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau bertemu dengan seorang alim, hadir di majelis ilmu, maka carilah pakaian yang bagus. Carilah pakaian yang bagus. Dalam artian bagus di sini tidak mesti harus baru, akan tetapi dia baik. Dan ini kebiasaan para ulama. Imam Ahmad rahimahullah dan Imam Malik, kalau ingin ngajar hadis, maka beliau ngajarnya dengan memakai pakaian putih yang sangat bersih. Putih yang sangat bersih. Dan di sini saya berpesan kepada para ikhwah, kita meskipun di Indonesia, mungkin sebagian orang kurang suka dengan pakaian berwarna putih. Ya. Saya jujur kadang-kadang di beberapa majelis yang mungkin di situ ada kadang-kadang salawatan pakai genderang-genderang, kemudian sallu alaihi gitu. Tapi ada pemandangan di situ mereka memakai pakaian putih-putih. Ini patut dicontoh, dalam artian contohnya kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innahu min ahsani thiyabikum." Pakailah dari pakaian kalian yang berwarna putih. Dia pakaian terbaik kalian. Kebanyakan pakaiannya Rasulullah SAW berwarna putih. Ya. Dan saya perhatikan salah satu ustadz yang sangat konsisten dalam masalah ini dari mulai dulu sampai sekarang tidak berubah-ubah. Ya, Al-Ustadz Al-Fadil Abu Fathi Yazid Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala. Jarang beliau kalau ngajar terutama ngajar selain putih jarang, karena memang hadisnya seperti itu, ya. Dan juga kepada para ikhwah sekalian, kalau hadir ke majelis ilmu dianjurkan, dianjurkan, tidak wajib, ya. Kalaupun tidak punya, ya tidak mengapa, tetapi dianjurkan memakai yang putih, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, ya. Nah, di zaman sekarang memang, apalagi kita di Indonesia, kalau di Arab Saudi kan memang mereka sukanya putih, pakaian kebiasaannya putih. Kalau kita kan pakaian kebiasaannya apa? Batik. Ya tidak mengapa juga pakai batik, ya. Pakai batik tidak mengapa. Pakai putih juga, Bapak Presiden kita Habibullah Ta'ala juga sering memakai pakaian putih. Ya. Ini para ikhwan. Nah, di sini terdapat pelajaran bahwa kalau berkumpul dengan orang, berpakailah pakaian yang baik, terutama berpakaian yang putih. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga dilakukan dalam keadaan kita berkumpul dengan orang banyak. Berpakaianlah dengan pakaian yang baik. Berkumpul dengan orang banyak seperti saat Idul Fitri, Idul Adha, saat sholat Jumat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, dan ini ditunjukkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahwa setiap kali ada perkumpulan-perkumpulan dengan orang banyak, berpakaianlah dengan pakaian yang paling baik yang kita miliki. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau ingin mendebat kaum Khawarij yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memakai pakaian yang paling bagus yang beliau miliki. Datang kepada orang-orang Khawarij yang ahli ibadah. Orang-orang Khawarij dulu ahli ibadah, bukan para pemuda-pemuda yang apa, setengah harapan gitu ngebom. Bukan. Orang Khawarij dulu ahli ibadah. Sampai disebutkan bahwasanya mereka ini pipinya cekung-cekung, kemudian jidatnya hitam-hitam, kemudian hafal Al-Quran banyak. Tapi jangan tertipu para ikhwan. Ini sering saya katakan, ya, jangan tertipu dengan bacaan Al-Quran seseorang, dengan hafalan Al-Quran seseorang. Kalau pemahamannya pemahaman Khawarij, suka melecehkan pemerintah, suka menghinakan yang berkuasa, karena kita dituntut untuk menghormati mereka. Adapun hak kita yang mungkin dizalimi oleh para penguasa, minta sama Allah. Itu hadisnya begitu. Dan itu solusi terbaik daripada demo, daripada musuk pakai kinoi. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ke kinoi? Nah, ini maka pada ikhwan yang dirahmati, Abdullah bin Abbas datang dengan pakaian yang pertama kali dilihat dan dikoreksi oleh kaum Khawarij, apa? Mahadha siyam. Pakaian apa ini wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini pakaian apa ini? Ini pakaian orang-orang suka dunia. Tetapi orang-orang yang berilmu tetap dia di atas ilmunya. Ar-rasikhun fil ilm. Orang-orang yang tetap di dalam ilmunya dia tetap. Taib, apalagi yang kalian ingin koreksi dari saya? Tanyakan. Tanya 1 2 3. Maka sekarang jawaban saya ingin sekarang waktu saya ingin menjawab. Maka jawaban pertama, saya memakai yang seperti ini, bukankah ada manusia yang lebih baik dari kita semua pernah memakai pakaian yang terbaik ketika menyambut tamu Rasulullah SAW. Jadi Islam itu proporsional. Kapan kita perlukan untuk memakai pakaian yang baik, maka bukan berarti menggugurkan sifat zuhud kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pelajaran sekali lagi, apabila berkumpul dengan orang banyak, berambillah, pakailah pakaian yang paling baik yang dimiliki, bukan yang paling mahal yang branded sekarang lagi di framing oleh media. Saya beberapa hari ini di Jakarta saya sebutkan, salah satu musuh pemikiran umat Islam di zaman sekarang adalah framing media. Media membuat sebuah frame, sebuah slogan, sebuah macam-macam. agar bisa diterima oleh masyarakat. Di antaranya memakai pakaian, memakai bahan-bahan branded. Berapa outfit lo? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dari mulai kaos kaki, kaos kakinya 50 juta. Kaos kaki apaan tuh? Kakinya cantengan doang. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepatu, kemudian celana, celana dalam dan semisalnya. Itu sudah mulai di frame. Tugas kita sebagai orang tua kenalkan kepada anak-anak. Nah, tidak boleh, Nak. Kita diperintahkan dalam beragama memakai pakaian, memakan, minum pakaian dengan dua syarat. Apapun boleh kita pakai, Nak. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Karena sudah mulai ini framing media. Media membuat frame bahwa seorang harus pakai pakaian branded, jam harus branded. Harus dicat mahal. 1,3 miliar. Mendingan kasih masjid saya tuh belum jadi. Ya, susahnya di duitnya, subhanallah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan pantas memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi qumtu ala babil jannah. Aku berdiri di pintu surga. Fa idza akthar ahliha al-fuqara. Ternyata penghuni surga kebanyakannya orang miskin. Orang kayanya mana? Wa ashabul jiddi mahbusun. Orang kayanya mereka tertahan, ngantri dulu. Kenapa? Banyak pertanyaan. Bukan tidak masuk surga, tapi banyak pertanyaannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kembali lagi kepada permasalahan bahwasanya kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang baik yang kita miliki. Tidak mesti harus branded, tidak mesti harus mahal. Yang baik yang kita miliki, tidak mesti harus baru. Baik itu di dalam Idul Adha, Idul Fitri, sholat Jumat, dan perkumpulan-perkumpulan lainnya. Kita lanjutkan. Wa qawluhu la yura 'alayhi atharu as-safar al-mashhuru bi dhammu al-ya'i min yura mabniyan lima lam yusamma fa'iluhu. Artinya kalimat ia meletakkan ini terjemahannya banyak yang kurang ya para ikhwan. Tapi tidak mengapa, saya tambahkan yang saya baca tadi. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut disebutkan tidak terlihat atas orang tersebut bekas safar. Jadi begini, Jibril alaihissalam ketika menyerupakan dirinya seperti manusia, dan ini adalah kemampuan manusia. Jibril alaihissalam ketika menyerupakan dirinya seperti manusia, maka beliau datang dalam keadaan pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat dari beliau bekas safar. Baik. Tidak terlihat dari beliau bekas safar. Nah, di sini disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa tetapi orang tidak tahu ini bukan penduduk sini. Buktinya apa? Dia pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam, tidak terlihat bekas safar, tapi tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalnya. Tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalnya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini yang heran. Biasanya kan kalau orang safar itu pakaiannya agak kucel, kemudian agak berdebu, ya. Dan tidak ada yang mengenalnya. Tapi ini pakaiannya rapi, putih, bersih, kemudian rambutnya hitam dan tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Nah, itu terjemahannya di sini. Kemudian beliau menyatakan bahwasanya la yura 'alaihi atharus safar, ya. Di dalam riwayat yang lain la nara 'alaihi atharus safar. Kita tidak melihat bekas safar. Ini kotaknya di situ aja. Kita tidak melihat bekas safarnya. Jadi para sahabat melihat orang ini, kok ini bukan penduduk sini, tapi dia pakaiannya bersih, rambutnya hitam, tapi tidak terlihat bekas safar. Ini yang menganehkan. Jadi ada timbul pertanyaan di tengah para sahabat. Biasanya kan kalau orang baru, minimal dia safar. Minimal pakaiannya kucel. Kemudian rambutnya tidak rapi. Ini enggak. Pakaiannya putih bersih. Rambutnya hitam pekat. Tapi tidak terlihat bekas safar. Kita tidak tahu orang ini siapa. Jadi mulai dari awal sudah ada berbagai macam pertanyaan di tengah para sahabat. Kemudian penulis mengatakan, wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi. Kalimat ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha beliau. Wa qala ya Muhammad. Lalu ia berkata, wahai Muhammad. Jadi maksudnya begini. Jibril alaihissalam, ini Nabi Muhammad SAW duduk, datang Jibril yang sudah dalam bentuk manusia. Dan ini kemampuan para malaikat untuk berubah bentuk menjadi manusia. Dan beliau waktu itu berubah bentuk menjadi manusia seperti Dihyah Al-Kalbi. Karena Dihyah Al-Kalbi terkenal dengan ketampanannya. Bahkan disebut-sebut seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagus nama anak laki-laki disebut nama Dihyah. Dihyah. Ini salah satu sahabat yang menyerupakan, yang diserupai oleh Jibril alaihissalam. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah. Anaknya Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Musyaffa. Namanya Dihyah. Dihyah Al-Kalbi. Taib. Beliau meletakkan tangannya di atas kedua paha. Berarti Jibril datang, kemudian meletakkan tangan Jibril alaihissalam di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran pada ikhwan. Apa pelajarannya? Seorang murid ketika belajar kepada seorang guru, maka mendekatlah. Duduklah mendekat. Ini juga adab di majelis ilmu. Jangan duduk yang selonjor. Cocok yang seperti bapak-bapak saya tadi, 89 dan 69. Adapun yang muda-muda di depan dia, depan. Duduk, ya, mendekat. Karena Jibril alaihissalam mendekat kepada Rasul, bahkan bisa meletakkan kedua tangan beliau di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada dua makna. Apakah Jibril alaihissalam meletakkan tangan di atas dua paha? Kayaknya agak gimana gitu. Ya, tetapi mungkin saja karena saking ingin mendapatkan ilmunya, atau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua paha beliau sendiri. Jadi di situ ada dua makna. Imma pahanya paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau pahanya paha Jibril alaihis salam. Naam. Kemudian para ikhwah, hakadha huwal masyhur as-sahih warahu an-Nasa'i bi ma'na wa qala fawada'a yadayhi ala ruqbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasa'i meriwayatkan dengan kalimat, maka dia meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat, ada riwayatnya memang bahwa Jibril alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya di mana? Di lutut Nabi Muhammad, bukan di lutut Jibril. Ya, bukan di lutut Jibril. Dan kita kuatkan pendapat ini. Kenapa demikian para ikhwan dirahmati oleh Allah? Karena ada riwayatnya. Ya, ada riwayatnya bahwa Jibril alaihissalam meletakkan kedua telapak tangannya di lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, setelahnya وَقَالَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُقْبَتَيْنِ نَبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَفَعَ الْإِحْتِمَالُ الَّذِي فِي لَفْظِ كِتَابِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. Yang artinya, dengan demikian yang dimaksud dengan kedua pahanya adalah kedua lututnya. Jadi maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, Jibril duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di lutut. Jadi masih mending kalau lutut. Jadi kalau paha agak kurang sopan begitu ya. Kalau lutut masih mending karena di depan. Nah, itu maksudnya. Dari hadis ini dapat dipahamkan bahwa Islam, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, وقد استفيد من هذا الحديث أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة وشرعا. Lihat, hati-hati, ini penting. Ini inti pembicaraan. Beliau mengatakan, dari hadis ini dapat dipahamkan bahwa Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau ada orang mengatakan saya muslim dengan saya mukmin, itu beda. Saya muslim dan saya mukmin itu berbeda maknanya. Ya, saya jelaskan sekarang. Maaf ya. Perhatikan sini. kita membicarakan sekarang tentang iman dan Islam. Kaedahnya adalah kata Islam dan iman jika digabung maka berbeda maknanya. Kata Islam dan iman jika dipisah maka saling melengkapi. Bahasa Arabnya al-Islam wal-Iman idza istama'a istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Islam dan iman jika berkumpul maka berbeda maknanya, dan jika bersatu maka saling melengkapi. Ini kaedah dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Bunyi firman-Nya adalah innad dina indallahi indallahi al-Islam. Ya. Yang kata-kata di sini ada Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Di sini cuma disebutkan Islam satu. Tidak ada imannya. Maka ketika disebutkan cuma satu Islam, maka dia adalah Islam dan iman. Tidak bisa, ya, tidak bisa kalau Islam saja maka tidak akan sempurna keislaman seseorang. Sekarang saya akan menjelaskan ini. Perhatikan baik-baik. Islam kalau disebutkan dengan iman jika digabung dalam satu redaksi kata maka berbeda maknanya. Apa maknanya? Kalau digabung berarti Islam adalah amalan lahiriah, iman adalah amalan batiniah. Nah, paham ya? Kata Islam dan iman jika digabung maka berbeda maknanya. Islam amalan lahiriah, iman amalan batiniah. Tapi kata Islam dan iman jika dipisah, maksudnya disebutkan cuma satu Islamnya saja, maka dia saling melengkapi. Apa maksud saling melengkapi? Bahwa Islam yang dimaksud pada ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam, berarti dia adalah amalan lahiriah plus juga amalan batinnya. Karena sholat seseorang tidak akan ada manfaat kalau tanpa iman kepada Allah. Paham gak maksudnya? Ya, sholat seseorang tidak akan bermanfaat tanpa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat seseorang tidak akan manfaat tanpa iman kepada hari akhir. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga kalau Allah berfirman dalam Al-Quran misalkan. Ya ayyuhal ladzina amanu. wahai orang-orang beriman. Nah, iman di sini kan disebutkan sendirian. Kata Islam dan iman jika dipisah disebutkan sendirian, maka saling melengkapi. Berarti arti iman di sini maksudnya apa? Hah? Islam dan iman. Karena kalau ada orang, saya beriman kepada Allah, tapi kenapa kamu gak sholat? Manfaat gak imannya? Paham sekarang? Nah, itu kaedah di dalam agama. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, bahwasanya kata Islam dan iman jika digabung maka berbeda maknanya. Kata Islam dan iman jika dipisah, maksud dipisah itu seperti ini Pak, disebutkan satu-satu. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, maka saling melengkapi. Karena Islam tanpa iman tidak mungkin, iman tanpa Islam juga tidak akan mungkin. Ya, paham ini Pak Dekwa? Nah, kita lanjutkan sekarang. Tadi penulis mengatakan, dari hadis ini dapat dipahamkan bahwa Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda, baik secara bahasa maupun secara syariat. Ini kalau Islam dan iman dua hal yang berbeda kalau disebutkan secara apa? Bersamaan. Inilah pengertian asal. Penulis mengatakan, wahadahu wal asal fil asma'il mukhtalifah. Inilah pengertian asal dari dua kata tersebut. Waqad yutawassa'u fihi masya' fayutlaqu ahadu ma'al akhar ala sabili tajawuz. Akan tetapi dalam pengertian syariat, kata Islam terkadang dipakai dengan makna iman atau sebaliknya. Sebelumnya sudah saya sebutkan. Ya, kamu mukmin? Iya, saya mukmin. Tetapi di dalam diri orang beriman bukan hanya sekedar keyakinan, tapi juga ada keislaman. Karena iman saja enggak cukup, harus ada pakai apa? Islam. Islam saja juga tidak cukup, harus ada pakai apa? Iman. Paham ini? Makanya kalau ada orang mengatakan, Ustaz yang penting kan kita beriman Ustaz. Masalah sholat, sudahlah. Yang ingin sholat, sholat. Yang gak sholat, sholat. Nah kita katakan gak bisa. Harus sholat. Yang beriman harus sholat. Yang meyakini dengan amalan hati, dia beriman kepada Allah dengan hatinya, maka dia wajib beramal dengan lahiriahnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, qauluhu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Innama ta'ajjabu min dhalika li'anna ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu illa min jihatihi. Wa laysa hadha as-sa'il mimman 'arafa bi liqa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la bis-sama'i minhu. Thumma huwa qad yas'alu su'alan su'ala 'arifin muhaqqiqin musaddiqin. Fata'ajjabu min dhalik. Lihat. Kalimat kami heran, dia bertanya tetapi dia sendiri yang membenarkannya. Jadi kan ceritanya gini, Jibril datang meletakkan kedua tangannya di lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat dua kalimat syahadat, mendirikan salat, bayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji." Lalu setelah dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengatakan apa? "Shadaqta, engkau benar." Engkau benar. Itu kata Jibril. Maka kata para sahabat, "Kami heran, dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan." Paham sampai sini ceritanya? Dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Maka maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, mereka para sahabat menjadi heran atas kejadian itu. Karena orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW hanya dikenal oleh beliau sendiri. Dan orang itu belum pernah mereka temui, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mendengarkan sabda beliau. Kemudian ia mengajukan sebuah pertanyaan yang dia sendiri sudah tahu jawabannya. Bahkan membenarkannya. Oleh karena itu, orang-orang heran dengan kejadian ini. Jadi, kenapa para sahabat heran? Karena kan orang yang datang ke kota Madinah diketahui siapa orangnya. Sahabat-sahabat tuh tahu. Ya, seperti kita ini, jamaah Masjid Al-Khuwah orang tahu. Oh, ini si fulan, si fulan, si fulan, rumahnya di sini, rumahnya di sini. Kan tahu. Kalau ada orang yang baru, maka tidak tahu orang tersebut, tidak diketahui orang tersebut. Nah, sama juga orang ini baru tidak diketahui bertanya lalu membenarkan, karena para sahabat sebelumnya belum pernah melihat orang ini. Itu satu. Yang kedua, yaitu orang ini membenarkan apa yang ia tanyakan sendiri. Itu yang membuat herannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa, perhatikan baik-baik, pelajarannya adalah boleh bertanya di hadapan orang banyak untuk mengajari orang banyak. Boleh. Kita sebenarnya tahu nih, ilmu yang Ustaz sampaikan itu tahu. Tapi agar orang lain lebih tahu, agar orang lain tahu, maka kita tanyakan. Boleh ini, tapi harus jaga niat. Jangan sampai terlihat ujub, ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu. Paham ini para ikhwan? Nah, kita lanjutkan. Qauluhu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi. Al-imanu huwa at-tasdiqu bi annahu subhanahu wujudun mawsufan bi sifatil jalal wal kamal, munazzahun an sifatin naqs, wa annahu wahidun haqqun samadun fardun khaliqun jami'ul makhluqat, mutasarrifun fima yasha' yaf'alu fi mulqihi ma yurid. Kalimat, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Tentang apa? Iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya. Nah, iman kepada Allah maksudnya adalah, perhatikan, yaitu mengakui bahwa Allah itu ada. Ini yang pertama. Ya, komponen beriman kepada Allah, mengakui bahwa Allah itu ada. Yang kedua, mempunyai sifat-sifat agung serta sempurna, bersih dari sifat kekurangan. Ini yang kedua, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat, sifat yang agung dan sempurna, yang jauh dari kekurangan, bahkan tidak ada kekurangannya. Dia tunggal, benar, memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Tidak ada yang setara dengannya, pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Perhatikan sekarang. Kita membicarakan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja komponen beriman kepada Allah? Anda kalau ditanya, wahai fulan, kamu beriman kepada Allah? Iya, saya beriman kepada Allah. Apa maksud beriman kepada Allah? Ini yang kita pelajari sekarang. Apa maksud beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka jawabannya, yang pertama, ini pembicaraan kita, beriman kepada Allah. Satu, meyakini keberadaan Allah, meyakini Allah itu ada. Yang mengaku beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah itu ada. Dua, makanya Fir'aun tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena dia ateis, dia tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Dia mengatakan, wama rabbul alamin. Qala Fir'aun, wama rabbul alamin. Fir'aun berkata, apa itu Rabbul Alamin? Enggak ada Rabbul Alamin. Ana Rabbukumul Alam. Aku Rabb kalian. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengenal sembahan kecuali aku. Ya. Kemudian Fir'aun, makanya dia tidak percaya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya Haman, wahai Haman, ibdili sarhan la'alli ablughu asbab, asbab as-samawati wal-ard, fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunuhu kadhiba. Wahai Haman, Perdana Menteriku, bangun untukku tangga ke langit. Aku akan naik ke atas langit. Aku akan ingin menemui Rabbnya Nabi Musa. Dan aku kira Musa itu dusta kalau ada Tuhan di atas. Maka yang tidak percaya Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, ini keyakinannya apa? Fir'aun. Fir'aun gak ada, mengaku gak ada. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Aku ngira Musa itu dusta, ada Tuhan di atas sana. Ya. Ini para ikhwan. Kemudian yang kedua meyakini kekuasaan Allah. Ini boleh diganti baterainya, mungkin ada baterainya. Meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Para ikhwan, beriman kepada Allah, komponen yang kedua adalah meyakini bahwa Allah Maha Kuasa satu-satunya, Maha Pencipta satu-satunya, Maha Pengatur satu-satunya. Kekuasaan Allah dibagi menjadi 3 poin. Pertama, al-khalqu, yang artinya penciptaan. Maka tidak ada yang mencipta selain Allah. Yang kedua, al-mulku, artinya kerajaan. Maka tidak ada yang berhak menjadi raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, at-tadbir, artinya pengaturan. Ya, meyakini kuasa Allah. Maksud kekuasaan Allah adalah penciptaan, kerajaan, pengaturan. Penciptaan, kerajaan, pengaturan. Maka tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang raja berkuasa selain Allah, tidak ada yang mengatur selain Allah SWT. Dia harus, orang yang beriman kepada Allah harus ada ini. Dan ingat, perhatikan baik-baik, poin ini diyakini oleh orang kafir musyrik Quraisy. Apa maksudnya? Mereka meyakini Allah itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika mereka bertanya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang mengatur matahari dan bulan, maka mereka akan menjawab Allah. Jadi mereka meyakini poin kedua ini. Mereka juga meyakini keberadaan Allah, tapi apakah mereka dinyatakan sebagai orang Islam? Tidak. Kenapa? Karena mereka saat berdoa, saat beribadah, mensyirikkan Allah. Itu bedanya. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertauhid dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dan kita sama-sama meyakini Allah ada, Allah Maha Kuasa. Sama meyakini, tapi kita kalau beribadahnya hanya kepada Allah, meyakini ibadah milik Allah semata. Ya, beriman kepada Allah maksudnya yang ketiga meyakini ibadah jenis apapun, baik ucapan, zikir, baca Quran, berdoa, amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati melalui lisan ataupun dengan anggota tubuh, sholat, puasa, zakat, haji, ya, dengan anggota tubuh, apapun, maka hanya diberikan kepada Allah. Itu tanda orang beriman kepada Allah, meyakini seluruh ibadah hanya milik Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, meyakini Allah, meyakini Allah memiliki nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia, maha tinggi, husna maha bagus. Ya, itulah komponen beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini keberadaan Allah, meyakini kekuasaan Allah, meyakini ibadah hanya milik Allah, meyakini Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat Allah yang husna dan ulia. Jika seseorang beriman kepada Allah dan tidak mencakup empat perkara ini, maka tidak sempurna keimanannya. Tidak sempurna keimanannya. Baik, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, wal imanu bil malaikah. Nah, sebelumnya para ikhwah, di sini beliau menyebutkan perkara yang menarik. Wa annahu wahidun haqqun samad fardun khaliqun jami'al makhluqat. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang tunggal, yang benar, memenuhi segala keperluan makhluknya. Tidak ada yang setara dengannya, pencipta segala makhluk, bertindak sesuai dengan kehendaknya dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Orang yang meyakini seperti ini hatinya tenang. Salah satu yang menenangkan hati adalah meyakini Allah Maha Kuasa. Antum tenang, apapun masalahnya, Allah Maha Kuasa. Ya, garis bawahi baik-baik, salah satu obat penenang hati meyakini dalam hati kekuasaan Allah. Yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Yang Allah belum kehendaki terjadi maka tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala sa'idin wahidin ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fil mulki syai'a." Kalau seandainya manusia dari generasi pertama sampai manusia dari generasi terakhir, jinnya dan manusianya berkumpul dalam satu tempat sesuai dengan hati orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Artinya, kalau seluruh orang beriman, enggak akan nambah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah seperti itu saja. Orang beriman seluruhnya tidak akan bertambah kekuasaan Allah. Orang bermaksiat seluruhnya tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Maka sekali lagi saya katakan, ini kalau ini air, kalau seandainya saya minum, kalau Allah belum mentakdirkannya, meskipun ini sudah ada di depan mulut saya dan kemudian bapak ibu menolong saya untuk meminumnya, kira-kira bisa tidak? Tidak. Ini yang membuat hati kita tenang. Ma asabaka lam yakun yakhthi'uk wa ma akhtha'aka lam yakun yusibuk. Apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang belum menimpamu, yaitu yang belum ditakdirkan kepadamu, maka tidak akan pernah terkena padamu. Ini dengan seperti ini orang tidak akan pernah mengeluh pada hidupnya. Tidak akan pernah menggerutu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan pernah. Nah, ini maka sekali lagi saya katakan, obat penenang hati adalah mengingat kuasa Allah. Kalau Allah menguasakan terjadi, pasti terjadi. Yang Allah kuasakan tidak terjadi, pasti tidak akan terjadi. Saya beri contoh ya. Ada kisah. Seorang ustaz berkisah kepada saya tentang istrinya. Mereka sudah menikah 4 tahun. Kemudian sudah berusaha untuk mendapatkan anak. Belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala anak. sudah usaha herbal, sudah usaha obat, sudah usaha macam-macam usaha. Kemudian sang suami mengatakan, besok tahun kelima, kalau kita masih belum punya anak, mohon maaf, saya akan mencari ladang cocok tanam yang lain. Tidak diceraikan, cuman di poligami. Dan poligami adalah sesuatu yang paling berat bagi seorang perempuan. Bahkan kadang-kadang suami meninggal itu lebih ringan dibandingkan suami poligami. Betul, Bu, betul. Betul kata laki-laki, yang ditanya ibu-ibu. Maka akhirnya apa yang terjadi? Sang istri yang selama hampir 4 tahunan ini stres. Karena setiap kali haid stres. Enggak jadi, karena kan tanda orang hamil adalah tertahan haidnya. Setiap kali haid stres, setiap kali haid stres, stres, stres. Akhirnya ketika suami berkata seperti itu, yang ada adalah ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Benar-benar bersandar kepada Allah. Ternyata tidak sampai tahun depan beliau hamil. Apa rahasianya para ikhwah? Rahasianya adalah bahwa bersandar kepada Allah. Sebagian orang kadang-kadang nih, perhatikan, saya sering mengatakan hidup itu ada sisi keberkahannya. Yang semakin taat kepada Allah semakin mudah urusannya. Yang semakin maksiat kepada Allah semakin sulit kehidupannya. Saya beri contoh mudah. Motor, mobil masuk bengkel. Sejam, dua jam rusak lagi. Wahai para ikhwah, kita tidak seperti orang yang cuma beriman dengan materi. Dengan apa yang saya lihat dengan kasat mata, itu yang saya imani. Tidak para ikhwah. Hidup ada keberkahannya. Coba kita gunakan motor tersebut untuk hal yang bermanfaat. Maka niscaya dia akan berkah. Hidup itu ada keberkahannya. Maka ketika sang istri tersebut bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, hamillah beliau. Tahun depan hamil lagi. Artinya apa? Tawakal itu yang sering hilang dari kita. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, "Innal karba idza ishtadda wa tanaha wa ta'azama fa hasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihadil makhluqin." Kesulitan, masalah, problem, apabila dia sudah memuncak, membesar, ya, kemudian semakin sulit, maka yang ada pada saat itu pada diri kita adalah apa? Al-iyas, putus asa untuk minta bantuan dari makhluk. Itu yang sebenarnya kita ingin cari. Apalagi sebagian orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesulitan sedikit, apa sih kesulitannya? Oh, bayar aja, selesai itu urusan. Kita nanti punya planning begini, planning begini, planning begini, insyaallah sudah selesai itu urusan. Enggak. Ada kuasa Allah. Kalau Allah menghendaki selesai, selesai. Kalau tidak, tidak selesai. Bagaimanapun caranya, Allah akan membuatnya. Nah, ini para ikhwan. Itu yang sering hilang dari diri kita. Sesuatu yang sering hilang dari diri kita adalah rasa bersandar diri kepada Allah. Hanya bersandar kepada sebab-sebab yang kita imani dengan kasat mata. Uang, kolega, kekuatan manusiawi, kekuatan otak. Betul atau tidak? Betul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jika kesulitan semakin memuncak, semakin sulit, semakin membesar, maka yang ada pada diri kita adalah putus asa dari manusia. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi para ikhwah, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Saat musibah semakin sulit, hutang misalkan, hutang dikejar di mana-mana, kejar di mana-mana, susah. Ya, maka pada saat itu semakin sulit, ingat, ketika semakin sulit, semakin saat itu Allah menginginkan kita untuk kembali kepadanya. Kembali. Urusan rumah tangga misalkan, anak berantakan, sekolahnya kacau, minum obat, kemudian berzina, kemudian istri nyeleweng, hidup seakan-akan menyempit. Ya. Maka ingat baik-baik, ketika kesulitan semakin sulit, semakin membesar, semakin tinggi, maka ketahuilah pada saat itu kita diinginkan oleh Allah untuk putus asa dari manusia. Kalau sudah putus asa dari manusia, apa yang terjadi? Ta'allaqa qalbuhu billahi wahdah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab. Maka bersandar, bergantung hatinya hanya kepada Allah. Makanya sering kita mengatakan, ya sudahlah, terserah Allah aja deh mau diapain. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Allah. Itu yang sering dari hati kita hilang. Terserah Allah dia mau ngapain. Ya. Seorang orang tua menyekolahkan anaknya dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Irian, dari Papua mungkin, ke Jawa, ke Jakarta. Sampai di Jakarta, hamil di luar nikah. Misalkan. Nelfon kepada ustaz, gimana ustaz? Ya bisa digugurkan, haram digugurkan. Lalu bagaimana ustaz? Kalau seandainya laki-lakinya bertobat, nikahkan dengan laki-laki yang bapak biologisnya. Hancur hidup saya ustaz, saya tidak bisa lagi berpikir, hanya Allah yang saya harapkan. Itu yang diinginkan dari kemarin. Kemana ente dari kemarin itu? Iya betul, itu yang diinginkan. Muter-muter otak ya. Itu yang diinginkan dari manusia. فَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهِ فَمَنْ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِاللَّهِ وَحْدَهِ كَفَى. Siapa yang bergantung hatinya kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah sebagai pencukupnya. Nah ini hati-hati para ikhwah. Jadi saya berpesan, kalau kita dalam kesulitan, semua jadi kita penuh dengan kesulitan hidup. Karena memang di dunia itu diciptakan oleh Allah dengan sulit. Enggak ada yang sekaya-kayanya orang pasti ada kesulitan hidup. Minimal ngeden sulit. Wallahi para ikhwah, capek kita mikirin dunia ini. Kalau seandainya dibolehkan dalam agama Islam bercita-cita ingin mati, mati saja sudah. Capek. Mau makan harus nyari. Coba bayangkan antum kalau mau es kelapa muda, kata si penjual kelapa muda, mohon maaf, kami asosiasi penjual kelapa muda menyatakan resign dari pekerjaan kami. Kaum muslimin yang ingin minum kelapa muda panjat sendiri sana. Coba. Susah mereka. Dunia, ad-dunya mansubatun 'alal qadar. Dunia itu tegak di atas kesulitan. Jadi jangan terlalu sombong dengan kebanyakan hartamu, dan jangan terlalu sedih dengan melihat orang yang banyak hartanya. Ah, dia sulit para ikhwan, sulit. Dunia itu tegak dengan kesulitan. Hidup dunia beda dengan hidup akhirat. Semuanya indah, semuanya. Ada seorang ibu-ibu janda, belum move on, janda mati suami, belum move on. Ustaz, saya mau menikah ustaz, ada laki-laki yang ingin menikahi saya, tetapi saya masih kepikiran suami saya yang sudah meninggal duluan. Nanti kalau seandainya anggap saya menikah dengan suami yang kedua ini, bukankah istri akan bersama dengan suaminya yang terakhir? Maka saya katakan, iya betul, ada hadisnya itu. Istri akan bersama suaminya yang terakhir. Taib ustaz, kalau kami, saya dan istri dan suami kedua saya masuk ke dalam surga, kemudian saya di surga ketemu dengan suami pertama, lu ya berkhianat ya, apakah begitu ustaz? Enggak ada itu, enggak ada. Saya jamin enggak akan ada itu. Enggak ada itu. Ya, bukan enggak ketemu. Ini ngarang lagi, enggak ketemu artinya. Enggak, tetap bisa bertemu. Tapi ketika ketemu, alhamdulillah, oh kamu sama suami kedua, subhanallah. Itu ucapan penghuni surga. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan penghuni surga, subhanallah. Kemudian ketika mengucapkan, bertemu dengan sesama, assalamualaikum. Bukan, lu ya, bukan. Gak ada. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini saya ceritakan panjang lebar, kenapa? Agar kita sebagai seorang manusia yang mungkin diuji oleh Allah dengan kesempitan harta, kesempitan rezeki, maka bersabarlah. Karena dunia memang mansubatun alal kadar. Dunia itu tegak di atas kesulitan. Kalau ingin nyaman, masuk surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ditanya, ya Imam, mata raha? Wahai Imam, kapan ada waktu istirahat? Beliau mengatakan, inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah. Ketika telapak kakimu pertama kali kamu termasukkan ke dalam surga, saat itu kenyamanan hakiki. Sekarang kita dengan kemajuan teknologi, kita bisa melihat dunia yang indah-indah. Kita melihat, bisa melihat hotel yang mewah-mewah. Itu para ikhwah, bagaimanapun keindahannya, kenyamanannya, tetap dia dibangun di atas kesulitan. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam, 1 jam 25 menit. Enggak kerasa ya. Baik, kita cukup berhenti di sini dulu. Kita masuk kepada pertanyaan. Ibu mertua saya sudah bertahun-tahun tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Dikarenakan pernah ketika tahajud diganggu oleh jin. Beliau trauma melakukan sholat. Sudah kami coba bujuk, beritahu ancaman meninggalkan sholat, namun belum juga mau. Kami selalu mendoakan beliau. Mohon beri kami nasihat. Maka jawabannya adalah diruqyah ibunya. Ruqyah ibunya. Cara meruqyahnya, bacai Al-Fatihah. Al-Fatihah, baik bisa meruqyah mandiri sang ibu, meruqyah dirinya sendiri, ataupun anak-anaknya. Bacai Al-Fatihah, kemudian bacai surat Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang surat Al-Fatihah, wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah untuk mengobati? Satu. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'awwadha mutahawwidhun bimitslihinna. Tidak ada orang minta perlindungan yang paling kuat kecuali dengan membaca 3 surat tersebut, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Iya, betul. Dari awal sampai akhir. Meskipun belum tidak harus 1 kali duduk. Ya, tidak harus 1 kali duduk. Al-Baqarah itu 2 juz 4 lembar. Orang yang lancar baca Qur'annya 1 juz biasanya setengah jam. Yang lancar baca Qur'annya 1 juz setengah jam. Berarti 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit. Maka kalau seandainya tidak lancar, maka silakan berkali-kali duduk. Maksudnya beberapa kali duduk. Yang penting dari awal sampai akhir dibaca. Kalau seandainya mandiri lebih baik. Ibu tersebut disuruh baca Al-Baqarah mandiri. Kalau seandainya saat pembacaan secara mandiri kemudian terjadi sesuatu, suka ngantuk, badan panas dingin, sakit perut, maka biarkan saja. Terus berusaha sabar. Karena itulah jinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah." Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian. Wala tastati'uha al-batalah, dan para tukang sihir jin tidak sanggup untuk melawannya. Nah, ini pada Allahu a'lam. Dan yang terakhir, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemudian juga perhatikan orang-orang yang pernah memberikan kepada ibu hadiah-hadiah, terutama yang ada gambar makhluk hidupnya, terutama yang ada jimat-jimatnya, maka dimusnahkan, bukan dibuang, dimusnahkan. Kalau seandainya dia berbentuk buhul-buhul, ikatan-ikatan, jahitan-jahitan, maka itu jahitan harus dibuka satu-satu. Sehingga apa yang ada dalam diri ibu dari pengaruh jin dan syaitan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini yang Allah kehendaki pasti terjadi dan yang tidak terjadi pasti tidak terjadi. Bagaimana hubungannya dengan doa yang tidak atau belum terkabul? Bagus pertanyaannya. Para ikhwah, di dalam masalah takdir, yang harus kita yakini adalah apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Paham sampai sini? Baik. Lalu hubungannya dengan doa bagaimana, Ustaz? Bukankah kalau orang berdoa kemudian dikabulkan, akhir artinya berubah takdirnya? Maka jawabannya, doa itu termasuk dari takdir. Doa itu termasuk dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan orang berdoa, maka berubah takdirnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qada'a illa ad-du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Itu maksudnya adalah bahwa ketika seorang berdoa dan itu takdir Allah, maka berubahlah takdirnya. Jadi doa bagian dari takdir. Wallahu a'lam. Saya bekerja di perusahaan konsultan IT. Pada penempatan kerja selanjutnya, saya ditugaskan ke klien financial service sebuah bank konvensional. Tugas saya adalah meningkatkan kualitas dari sistem IT bank tersebut. Bagaimana sifat dari gaji yang saya terima dari perusahaan tempat saya bekerja selama saya ditempatkan di bank elit perusahaan tersebut? Mohon nasihat dari Ustadz, jika ternyata tidak, saya tidak dapat menolak penugasan tersebut. Maka jawabannya adalah haram pekerjaan seperti ini. Kenapa? Karena dia ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Asal hukumnya dia bekerja di sebagai pegawai atau konsultan IT, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi ketika itu dia menolong sebuah perangkat perbankan, dan di situ perbankannya masih konvensional, ribawi, maka dia haram. Maka dia haram. Pekerjaannya haram, hasilnya juga haram. Maka saya nasihatkan, kalau seandainya ingin ditugaskan, berusahalah untuk ditugaskan di perusahaan yang tidak ada nilai ribawinya. Masih banyak perusahaan-perusahaan lain yang memerlukan konsultan IT yang dengannya dia bisa bekerja dengan maksimal. Perusahaan alat-alat berat, perusahaan sekolahan, perusahaan rumah sakit, konsultan IT sangat diperlukan di situ. Wallahu'alam. Bagaimana dengan definisi Allah tidak butuh ruang? Jika dalam pemahaman ini, saat kita meyakini Allah di atas langit, maka Allah butuh ruang. Mana pemahaman yang benar sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Maka perhatikan gini. Kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali dengan apa yang Allah sebutkan. Karena kita ini belum pernah melihat Allah. Saya bisa berbicara tentang air ini dan botolnya karena saya pernah melihat. Atau saya bisa melihat yang semisal dengannya, baru saya bisa membicarakannya. Paham sampai sini? Begitulah kita ketika berbicara tentang Allah. Kita tidak bisa berbicara tentang Allah. Kenapa? Asal hukumnya kita gak bisa bicara tentang Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Allah dan tidak akan pernah bisa di dunia melihat Allah kecuali nanti orang yang masuk ke dalam surganya Allah SWT. Maka kita tidak bisa berbicara seenaknya tentang Allah. Lalu kita dapat berbicara tentang Allah dari mana? Dari kabar. Kabar bukan sembarangan, kabar yang valid. Dari mana kabar yang valid tersebut? Dari Al-Quran, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, saat itu kalau sudah Anda pegang poin ini, maka kita katakan, ketika ada orang mengatakan Allah tidak butuh ruang, perkataanmu itu mana dalilnya? Paham gak maksud saya? Perkataanmu itu Allah tidak butuh ruang, mana dalilnya? Karena kita tidak bisa berbicara tentang Allah kecuali dengan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Atau kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu jawabannya. Yakin dia tidak bisa jawab. Karena itu perkataan tidak ada dalilnya memang. Dan yang kedua, jawabannya, apa yang Anda maksud ruang? Enggak bisa lagi dia menjawab. Dia menganggap dia, kemudian para ikhwah, yang ketiga, Anda ini masuk ke dalam syubhat ini kenapa? Karena Anda memisalkan Allah dengan makhluk. Itu musibah pertama. Yaitu saat manusia memisalkan Allah dengan makhluk. Itu musibah pertama. Makanya ketika ada orang yang mengatakan seperti ini, Allah tidak butuh ruang, kemudian dia berdalil. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, maka seperti dia mengatakan lampu di atas. Ini sebenarnya dia sedang memisalkan Allah. Makanya para ulama mengatakan kullu mumatsilin mu'attilin. Yang memisalkan Allah, setiap yang memisalkan Allah pasti meniadakan sifat Allah. Adapun kita ahlu sunnah, apa yang Allah berikan kita terima. Allah berfirman 7 ayat jelas dalam Al-Quran. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Ayat itu turun ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun ketika zaman para sahabat, para tabiin. Tidak ada seorang pun yang berbicara tentang ini. Ya, enggak ada. Enggak ada para sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, berarti Allah pada ruang, bukankah Allah tanpa ruang? Gak ada perkataan itu. Sedangkan para sahabat lebih paham daripada ente-ente. Paham gak? Kemudian dua, yang terakhir paling mudah, hah, syubhat tinggalin aja, saya lebih percaya Al-Quran, selesai urusan. Antum gak wajib untuk menjawab semua syubhat. Ustaz, katanya si Fulan ini, Ustaz, saya tadi nonton videonya Ustaz Fulan, dia mengatakan seperti ini, saya kena syubhat. Salah siapa ente nonton syubhat? Pelajari Al-Quran, pelajari hadis, yakini, selesai. Itu obat syubhat, tinggalkan obat syubhat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, war rasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina." Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada zayg, penyimpangan, maka mereka mengikuti apa yang menjadi syubhat. Ya, untuk mencari tafsiran-tafsiran lain. Adapun orang-orang yang ilmunya rasikh itu apa? Tetap. Ya, yang tetap ilmunya, maka dia hanya mengatakan kami beriman apa yang ada, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap ilmiah, sikap ilmiahnya begini. Paham maksudnya? Nah, ini para ikhwan. Jadi kalau seandainya Anda enggak bisa jawab pertanyaan ini, sudah buang aja. Karena syubhat kok. Ayatnya jelas Ar-Rahman 'alal 'arsy. Hadisnya jelas ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Maka seorang jariah, seorang anak perempuan kecil menjawab, "Fisama." Jelas hadisnya, riwayat Muslim. Coba bayangkan, ahli, katanya ahli bahasa Arab, katanya ahli hafal Quran. Ya. Tetapi ketika Allah tidak memberikan hidayah, tidak akan dapat hidayah. Paham? Jadi urusan syubhat itu enggak usah susah-susah para ikhwah. Enggak usah sok-sok pinter. Ya. Enggak usah harus dijawab semua. Kembalikan kepada yang yakin. Yakinnya apa? Dalil dari Al-Qur'an, hadis Rasul. Itu tugas kita. Ya, seperti itu. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan di dalam kitab Thariqul Hijratain, beliau mengatakan wa tudfa'u syubhatu bil yaqin. Yang artinya syubhat ditolak, ditahan dengan keyakinan. Keyakinan itu apa? Ayat Al-Quran, hadis Rasul. Saya beri contohnya. Kaum liberal, New Mu'tazilah. Orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya, New Mu'tazilah, mengatakan bahwasanya zina itu halal dengan konsep milkul yamin. Konsep budak. Taib. Itu syubhat. Syubhat tuh itu? Syubhat. Tinggalin. Enggak usah sibuk dengan itu. Kita pegang yakinnya. Yakinnya apa? Wala taqrabuz. Selesai urusan. Begitu cara beragama para ikhwan. Jadi enggak bingung. Ustaz, gimana ya jawabnya? Ente syekhul Islam mau jawab. Enggak usah para ikhwan. Ya. Kecuali kita kalau dalam kapasitas debat ilmiah, maka boleh jawab. Adapun baru ngaji sekali dua kali di Masjid Ukhuwah BSD, keluar dari Syekhul Islam, gak bisa. Maka saya kasih cara agar mudah menjawab seperti itu. Jangan bingung para ikhwah. Jangan bingung. Ini sedikit-sedikit, aduh diem. Iya ya, benar juga itu pakai dalil lagi dia. Ya. Kuatnya begitu memang. Nah, para ikhwah. Dalam berjuang pada ketaatan kepada Allah, ada perasaan ingin meninggalkan maksiat dan dosa. Namun terkadang lemahnya iman, kita terjatuh dalam maksiat dan dosa. Apa hikmah dari Allah buat manusia tidak terlepas dari dosa? Hikmahnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini bagus pertanyaan, indah sekali. Hikmahnya adalah Rasulullah SAW bersabda hadis riwayat Imam Muslim, "Lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la ja'a biqaumin yuznibun hatta yastaghfir." Kalau kalian tidak berdosa, Allah akan wafatkan kalian. Allah enggak perlu. Kalian seperti malaikat. Dan Allah akan datangkan orang-orang yang berdosa sampai mereka beristighfar. Itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi para ikhwah, perhatikan gini. Ada orang, mohon ibu-ibu dengarkan dulu, jangan aja ngobrol dulu. Ada orang yang bertobat dari sebuah dosa. Syarat tobat nasuha adalah ikhlas, meninggalkan dosa, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau dosanya terhadap orang lain, mengembalikan hak orang lain yang pernah terzalimi. Minimal 5. Boleh tambah 6, jangan sampai sebelum mati atau sebelum kiamat. Taib. Lihat di situ, ikhlas, meninggalkan dosa, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Lihat ya, kata-katanya bertekad, berarti itu amalan hati. Para ulama setelah meneliti ayat dan Al-Qur'an hadis, ayat Al-Qur'an hadis dari Rasulullah SAW, mereka tidak mengatakan syaratnya adalah ikhlas, meninggalkan dosa, kemudian menyesal dan tidak mengulangi. Enggak. Mereka mengatakan bertekad untuk tidak mengulangi. Karena tidak mengulangi itu tidak mungkin. Paham gak maksudnya? Yang diperlukan adalah tekad untuk tidak mengulangi. Nah, tobat yang keliru adalah misalkan anak yang kecanduan, mohon maaf, film porno. Orang yang kecanduan film porno. Maka ketika dia melihat, kemudian dia kulik-kulik, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dalam hatinya ada sedikit ingin tekad kembali. Nah, itu yang salah. Adapun dia benar-benar bertobat sampai... Saya pernah di Bandung waktu itu kajian tentang temanya adalah futur penyakit utama orang yang berhijrah. Setelah kajian, saya makan di rumah makan, rupanya pemuda ini datang dengan beberapa kawannya, nyusul saya di tempat makan. Kemudian berkata, "Ustaz, sulit banget Ustaz." Sampai nangis-nangis beliau. "Sulit Ustaz. Saya sudah nyoba untuk bisa ninggalkan film porno. Gak bisa Ustaz. Saya sudah tekad." Maka saya katakan, "Teruslah bertobat." Sampai Allah mengatakan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, sampai Allah mengatakan, "I'malu masyid faqad ghaffartu lak." Perbuat sesukamu, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita, Allah tidak melepaskan kita dari dosa agar selalu bertobat, selalu bertobat. Dan syaratnya kita ini syarat bertobat itu bukan tidak mengulangi, tetapi bertekad untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata masih kalah, terus lagi bertobat. Nah, di sini para ulama mengatakan, "Ustaz, kalau seandainya saya bertobat dari zina, saya tinggalkan segera, saya tinggalkan seluruhnya, bertobat dari zina, bertekad untuk tidak mengulangi zina." "Taib, Ustaz. Saya sudah bertekad bulat. Otomatis dosa zina saya terhapus." "Iya, terhapus. Hadis sahih, terhapus." "Taib. Ternyata, Ustaz, saya tidak tahan." Tidak tahan, terperosok lagi, Ustaz. Apakah dosa zina yang saya tobati terdahulu kembali lagi dosanya, ataukah saya seperti baru sekali berzina? Maka jawabannya, paham permasalahannya? Maka jawabannya adalah baru dianggap sekali berzina. Kita berhadapan dengan Allah yang maha luas rahmatnya para ikhwah. Tetapi bukan berarti kita meremehkan maksiat. Ya, apa saya seperti ada orang nonton film porno, astagfirullah, Astagfirullah. Ini berarti sebenarnya dia tidak ingin beristighfar, cuma di lisan saja. Ini kira-kira yang bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.